Sobra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين وصهرمتي, كذا كان باتا كتاب أخلاق العلماء يعني تلس له أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله. لدنيا أخلاق العلماء bisa bermana أخلاقnya para ulama, namun bisa juga bermakna akhlaknya para pembawa ilmu. Artinya mengenai setiap orang yang membawa ilmu din sepantasnya untuk memiliki akhlak seperti akhlaknya para ulama. Qulna a'udzukum Allah. Imam Al-Jurri sudah sebutkan namanya Muhammad bin Husain bin Abdullah, kunyahnya Abu Bakar Al-Ajurri, memiliki guru-guru yang ma'ruf, masyayikh seperti Abu Muslim Al-Khuja, Abu Shu'aib Al-Harrani, wa Ahmad bin Yahya Al-Hulwani, wa Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, wal Mufaddal bin Muhammad Al-Jundi, dan juga Ahmad ibn Umar ibn Zanjuyah Al-Qattan, dan Qasim ibn Zakaria Al-Mufriz, Ahmad ibn Husain ibn Abdul Jabbar, dan juga Harun ibn Yusuf ibn Ziyad dan lain-lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib rahimahullah, Khatib al-Baghdadi, dan juga murid-muridnya adalah para ulama yang kita kenal seperti Ali dan Abdul Malik, dua anak dari Bishran, dan Ali bin Ahmad bin Umar Al-Muqri Muhammad bin Umar Al-Ukhbari, Muhammad bin Husain bin Fadl Al-Qattan, dan Abu Nu'aym Al-Asbahani sahib Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, itu juga termasuk muridnya Imam Al-Ajuri rahimahullah. Dan beliau imam dan ulama ya ahli sunnah al-ma'ruf al-mashhur, sebagaimana dikatakan oleh Khatib dengan pujian, kana thiqatan saduqan, beliau seorang yang thiqah saduq, terpercaya dan jujur. Ibn al-Jawzi juga memuji beliau, qala kana thiqatan saduqan dayyinan, beliau adalah orang yang jujur terpercaya dan dayyin. Dayyin adalah yang beragama, artinya agamanya tidak hanya teori tetapi dipraktikkan pada dirinya, ini dikatakan dayyin. Ibn Khuqan rahimahullah juga memuji beliau dengan kalimat kana salihan abidan, beliau adalah seorang yang saleh ahli ibadah, abidan ahli ibadah, wasafahu bi annahu muhaddits faqih, dan disifati pula oleh beliau oleh Ibn Khalqan bahwa beliau adalah seorang yang muhaddits faqih, ahli hadis dan sekaligus ahli fiqh. Demikian pula berkata At-Taj, qala huwa muhaddithun faqihun sahibun musannafat, ya muhaddith faqih dan pemilik tulisan-tulisan kitab-kitab. Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah memuji beliau dalam tiga kitabnya, dalam kitab Tadkiratul Hufaz, dalam kitab Ulum Al-Ali Al-Ghaffar, dan kitab Al-Ibar fi Khabar min Ghubar. Dalam kitab Tadkirah Adz-Dzahabi berkata, kana ayala jurri, maksudnya kana aliman amilan sahib sunnatin wattiba, beliau adalah seorang yang alim dan amil, seorang yang berilmu dan beramal sekaligus, sahib sunnah, pemegang sunnah, wattiba, dan orang yang selalu mengikut sunnah. Dalam kitab yang kedua, kitab Al-Ulu Al-Ali Al-Ghaffar, disebutkan oleh beliau Al-Dzahabi, kana al-ajurri muhaddithan athariyan hasan at-tasanif, beliau adalah seorang muhaddith ahli hadis athari yang selalu mengikut athar, ikut riwayat-riwayat. Dan di sini ada pujian yang berkaitan dengan apa yang kita adakan, yaitu husn at-tasanif, bagus tulisan-tulisannya. Yani mungkin panitia memilih kitab Akhlaqul Ulama dari sisi itu, karena tulisan-tulisan beliau terkenal bagus. Kitab-kitab yang mempelajari tentang masalah akhlak, adab talibul ilmi banyak. Tetapi buku-buku beliau dikatakan oleh Adz-Dzahabi husnul tasanif atau hasanul tasanif, tulisan-tulisan beliau sangat bagus. Qala wa wasafahu bil hifdz wa zuhd, jadi sifat itu pula oleh Adz-Dzahabi bahwa beliau adalah seorang penghafal dan juga zuhud, lebih mementingkan akhirat. Dalam kitab yang ketiga, kitab Al-Ibar min Khabar, qala kana thiqatan dayyinan sahibu sunnah, seorang yang thiqah terpercaya, dayyin, yang betul-betul menjalankan agamanya dan pemegang sunnah. Termasuk yang memuji beliau adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir bahwa beliau kana thiqatan sadiqan dayyinan, seorang yang thiqah terpercaya, orang yang jujur dan dayyinan. Qul inna a'udzubikumullah. Orang-orang yang berilmu kalau tidak diiringi dengan pengamalan terhadap ilmunya, la syai, enggak ada nilainya. Tetapi dikatakan alim adalah amil, alim dan amil, berilmu dan beramal. Dan itulah beliau. Di antara para ulama adalah Imam Al-Ajuri rahimahullah. Kitabnya sangat banyak, seperti kitab Syariah Al-Ajuri, kitab Taubah, kitab Akhlaq Hamlatul Quran, kitab Fadlul Ilmi, kitab Akhlaq Ahli Al-Badr wa Taqwa, Ahli Al-Dirri wa Taqwa, kitab Fardul Ilm, kitab Awsat Al-Sab'ah, kitab At-Tafarrud wa Al-Uzlah, dan lain-lainnya. Kita langsung saja pada awal kitab. Adapun meninggal beliau sudah sebutkan di awal kitab, sanata sittin wa thalathamiyah di Mekkah. Beliau meninggal pada tahun 360 di Mekkah rahimahullah. Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل قال أما بعد فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان أما بعد maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal yang maha suci nama-namanya menghususkan dari hamba-hambanya orang yang dicintainya, diistimewakan dan diberi hidayah ke dalam iman. Kemudian dikhususkan lagi di antara sairil mu'minin, di antara orang-orang beriman, Allah khususkan orang-orang yang Allah cintai. Fatafadhala alaihim, Allah berikan keistimewaan pada mereka. Fa'allamahum, maka Allah berikan pada mereka ilmu. Allah ajari kitabul hikmah. Wa faqahum fid din, Allah faqihkan mereka dalam agama. Maka siapa yang diberi hidayah ke dalam iman adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk menjadi mukminin. Lebih-lebih pula orang-orang yang diberi oleh Allah SWT ilmu. Allamahu wa faqahahu, berarti Allah yuridu bihi khaira, berarti Allah kehendaki dia dengan kebaikan. Wa 'allamahum at-ta'wil, Allah ajari padanya tafsir. Wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin, dan Allah istimewakan mereka di atas seluruh orang-orang mukmin yang lainnya. Wa dhalika fi kulli zamanin wa awan, yang demikian adalah setiap zaman, setiap waktu. Rafa'ahum bil ilmi, Allah angkat mereka dengan ilmu. Wa zayyanahum bil hilmi, Allah indahkan mereka, Allah hiasi mereka dengan kelembutan. Wa bihim yu'raful halal wal haram, wa bihim yu'raful halal minal haram, dengan mereka, dengan orang-orang tadi, dikenallah mana halal dari yang haram. Wal haqqu minal batil, dikenal pula mana yang hak dari yang batil. Wad dharru minan nafi', akan dikenal pula mana yang dhar dari yang bermanfaat. Wal hasanu wal husnu minal qabih, dan yang bagus dari yang jelek. Itu semua bihim, biman, bil ulama, orang-orang yang Allah istimewakan dengan ilmu, orang-orang yang Allah istimewakan dengan fiqh, orang-orang yang Allah istimewakan dengan faham. Dengan mereka dikenal mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana yang dar, mana yang nafi'. Fadluhum azimun wa khatruhum jazil, keutamaan mereka sangat besar dan kepentingan mereka juga sangat besar. Warahatul anbiya, pewaris para nabi. Wa qurrata aynil awliya, dan merupakan para wali-wali yang menenteramkan. Al-hitanu fil bihar, lawan tastaghfir, ikan-ikan di lautan untuk mereka memintakan ampun, untuk orang-orang yang berilmu, untuk para ulama, untuk orang-orang yang Allah berikan ilmu pada mereka, belajar dan mengajar. Wal malaikatu, bi ajnihatiha lahum takhba, malaikat-malaikat dengan sayap-sayap mereka menaungi mereka. Wal ulama'u fil qiyamah ba'dal anbiya tashfa, dan para ulama nanti akan memberikan syafaat setelah para nabi. Dikisiman mereka memberikan syafaat setelah para nabi. Majalisuhum tufidul hikmah, majlis-majlis mereka memberikan hikmah. Wa bi'amalihim yan zajir ahlul ghaflah, dan dengan amalan-amalan mereka akan sadar orang-orang yang tadinya lalai. Hum afdal min al-ibad, maka mereka lebih afdal daripada ahli-ahli ibadah. Ahli-ahli ibadah ya, bagus, tetapi ahli ilmi afdal, karena mereka terbimbing ibadahnya dengan ilmu. Wa a'la darajatan min az-zuhad, maka mereka lebih tinggi derajatnya dari para zuhad. Biasa dijuluki para ubad az-zuhad dengan julukan-julukan tersebut, imma zuhad wa imma ubad. Dan kebanyakan mereka atau sebagian besar dari mereka akhirnya terbawa pada pemikiran-pemikiran tasawuf, sehingga kalau dalam ucapan para ulama terdahulu ada istilah zuhad, pilihnya mereka, julukan terhadap kaum sufi. Atau istilah ubad, pilihnya mereka, julukan kaum sufi. Karena kebanyakan seperti itu, subhanallah. Walaupun para ulama mereka dikenal pula zuhudnya, dikenal ibadahnya, tapi tidak dijulukan dengan julukan-julukan itu karena sudah mulai bergeser julukan itu pada kaum tertentu. Maka para ulama afdal minhum, para ulama lebih afdal dari mereka. Wa mautuhum musibah, kematian para ulama itu musibah besar, musibah besar. Bahkan kematian seorang ahlus sunnah itu sudah dirasakan oleh para ulama dengan kalimat, demi Allah, kalau seorang ahlus sunnah meninggal, maka sungguh seakan-akan satu anggota tubuhku terputus. Apalagi ulamanya. Ulama ahlus sunnah meninggal, maka seakan-akan satu anggota badan kita terputus. Hilang tangan kita, hilang kaki kita. Karena betapa pentingnya mereka untuk kita, betapa pentingnya para ulama untuk kaum muslimin. Yudhikiruna al-ghafil, mereka selalu mengingatkan orang-orang yang lalai. Yu'allimuna al-jahil, selalu mengajarkan ilmu pada orang bodoh. La yatawakka' lahum ba'iqah, la yatawakka', tidak diduga akan terjadi pada mereka kejelekan. Muhsinul dhann bihim, wala yakhafu minhum al-ghailah, dan tidak dikhawatirkan ada pada mereka penyimpangan. Bihusni ta'dibihim yatanaza al-muti'un, dengan bagusnya pengajaran mereka, yatanaza al-muti'un, orang yang taat akan berhenti dari kesalahan-kesalahannya, dari kejelekan-kejelekannya. Bita'dibihim, dengan ta'dibnya orang-orang berilmu. Wa bijamili mawa'watihim yarji'ul muqassirun, dan dengan bagusnya nasihat mereka akan rujuk, akan taubat para muqassirun. Muqassirun adalah orang-orang yang tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul khalqi ila 'ilmihim muhtaj, dan seluruh makhluk butuh pada ilmu mereka. Wasahihu ala man khalafa biqaulihim muhajjaj, dan yang benar atas yang menyelisihi mesti akan berhujjah dengan ucapan mereka para ulama. Berhujjah dengan ucapan ulama, qala imam fulan, qala imam fulan, qala syekh fulan, qala syekh fulan. Ala man khalafa, as-sahih ala man khalafa, yang benar kepada yang salah, pasti berhujjah dengan ucapan ulama, pasti berhujjah dengan ucapan para ulama. At-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibah. Taat kepada mereka diwajibkan kepada seluruh makhluk untuk mentaati ulama. Insyaallah akan dibahas dalil-dalilnya oleh Syekh sendiri ya. Beliau ringkaskan dulu, di sinilah bagusnya ya, buku beliau. Karena mukadimahnya diringkas dulu, poin-poin keistimewaan mereka secara ringkas, nanti akan didetailkan satu persatu dengan dalil-dalilnya. Atta'atulah min jamil khalqi wajibah. Ketaatan kepada para ulama diwajibkan oleh Allah SWT. Karena termasuk atau Allah, atau Rasul, wa ulil amr. Termasuk ulil amr adalah mereka. Wal ma'asiatulahum muharramah. Dan sebaliknya, menentang mereka, bermaksiat pada mereka, diharamkan. Man ata'ahum rashad, wa man asahum anad. Ma warada ala imam al-muslimin min amrin ishtabah alaihi hatta waqafa fih biqawlil ulama ya'mal. Siapa yang mentaati para ulama rasyad, terbimbing dalam hidayah. Wa man asahum anad, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, siapa yang menentangnya, maka dia akan terjerumus ke dalam ba'anadah, inad, penentangan, penyimpangan. Ma warada ala imam al-muslimin, apa yang terjadi pada imamul muslimin atau apa yang datang kepada imamul muslimin, para penguasa-penguasa, dari perkara yang membingungkan, yang istabah alaih hatta waqafa fih, mau bersikap apa begini atau begitu, fa biqaulil ulama ya'mal, maka dengan ucapan para ulama mereka beramal. Berarti tinggi mana? Al-umara wal-ulama. Alhamdulillah, ulama lebih tinggi dari umara. Kenapa? Karena umara ketika mereka bingung harus bersikap seperti ini atau seperti itu, harus diam atau melawan, harus bertindak atau tidak bertindak, apakah dia harus begini, harus begitu, siapa yang ditanya oleh mereka, oleh para penguasa? Al-ulama. Biqaulihim ya'mal. Maka imam penguasa tadi dengan ucapan para ulama beramal. Alhamdulillah. Ihdinallah sahalakum. Wa an ra'yihim yasdur. Dan juga dengan pendapat ulama mereka mengeluarkan berbagai macam keputusan-keputusan. Qala wa ma warada ala umara'il muslimin min hukmin la ilma lahum bihi fa biqawlihim ya'malun. Demikian pula apa yang terjadi pada para penguasa-penguasa dari hukum-hukum, bagaimana harus memutuskan, la ilma lahum, yang mereka enggak punya ilmu, maka niscaya para umara tersebut biqawlihim ya'malun, dengan ucapan para ulama mereka memutuskan. Wa an ra'yihim yasdurun, dan dengan pendapat mereka pula mereka mengeluarkan berbagai macam keputusan-keputusan. Wa ma ashkala 'ala qubatil muslimin, demikian pula para qadhi. Qadhi adalah hakim-hakim di pengadilan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Apa yang menjadi kebingungan buat mereka min hukmin, dalam salah satu hukum, fa biqaulil ulama yahkumun, maka mereka akan menghukumi dengan ucapan para ulama. Dalam hal ini ada ucapan imam fulan, imam fulan, alim fulan, alim fulan, maka aku putuskan begini dan begitu. Wa alaihi ya'unun, dan mesti akan kembalinya kepada mereka para ulama. Maka pejabat-pejabat negara mesti butuh bimbingan ulama. Penguasanya-penguasanya juga semuanya butuh bimbingan para ulama. Qadhi-qadhinya, hakim-hakimnya butuh bimbingan para ulama. Tentaranya, polisinya butuh bimbingan para ulama. Fahum sirajul ibad. Maka para ulama itu adalah pelita-pelita para hamba. Cahaya-cahaya yang menerangi manusia. Wa manaral bilad, yang merupakan rambu-rambu sebuah negara atau rambu-rambu seluruh negeri. wa qawamul ummah merupakan tonggak-tonggak yang menopang ummah. Kalau enggak ada tonggak yang menopangnya akan hancur umat. Wa yanabi'ul hikmah. Dan para ulama merupakan yanabi'ul hikmah. Sumber-sumber hikmah. Hum ghaidus syaitan. Dan mereka merupakan ghaidus syaitan yang membuat jengkel syaitan. Kita diperintahkan untuk membuat jengkel syaitan. Muragamatan li syaitan, membuat jengkel syaitan. Ternyata yang paling membuat syaitan marah adalah para ulama. Qanilina azakumullah, sebagaimana ucapkan oleh para salafus salih. Termasuk Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Aku menduga, kata beliau, fima ma'anahu, bahwa syaitan paling marah kepadaku. Karena setiap ada satu penyimpangan, ada satu ucapan atau perbuatan yang batil, niscaya aku terangkan kebatilannya dan aku sebutkan dalilnya. Qanilina azakumullah, dan demikianlah para ulama. Memang dikatakan ghaidus syaitan, paling membuat jengkel syaitan. Ahli ibadah zuhad tadi, ya mungkin dari satu sisi syaitan jengkel, tapi dari sisi lain syaitan merasa aman, karena dia tidak punya ilmu, tidak khawatir akan membuat orang menjadi lurus atau akan mengingatkan manusia. Tidak khawatir, justru sebaliknya, dia akan bisa dengan mudahnya menyeret ahli ibadah tadi kepada kesesatan. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Utlubul ilma talaban la yadurru bihi al-ibadah. Wa utlubul ibadah talaban la yadurru bihi al-ilm." Hendaklah engkau mencari ilmu dengan pencarian yang tidak mengorbankan ibadah. Dan juga beribadahlah dengan tidak mengorbankan ilmu. Fa inna qauman, karena sesungguhnya satu kaum, yatlubuna al-ibadah wa yadurru bil-ilm. Kebanyakan atau sebagian kaum semangat beribadah dan mereka melupakan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Maka akhirnya mereka justru keluar membawa pedang-pedang mereka memerangi kaum muslimin, memerangi umat Muhammad SAW. Lihat beliau rahimahullah, melihat khawarij beliau menyaksikan, maka beliau berkata, ini adalah orang-orang yang semangat beribadah tetapi melalaikan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin SAW. Akhirnya mereka keluar bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ulama, mereka yang membuat marah karena seluruh membalas syaitan, ya, karena syaitan seluruh makar-makarnya akan runtuh, seluruh syubhat-syubhatnya akan terjawab oleh para ulama. Bihim tahya qulubu ahli al-haqqi wa tamutu qulubu ahli az-zayghi. Dengan mereka akan hidup hati-hati ahlul haq. Hidupnya hati itu dengan apa? Ilmu. Hidupnya badan dengan makan dan minum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati butuh kepada ilmu seperti badan butuh pada makan dan minum. Bal ajad hajatan, bahkan lebih dahsyat kebutuhannya. Hati butuh ilmu itu lebih dahsyat daripada badan butuh makan. Tetapi subhanallah, manusia kalau lapar, haus, semangat cari makan, semangat cari minum. Tetapi ketika hati kering, kurang ilmu, tidak semangat cari ilmu. Tidak terasa. Tidak terasa haus, tidak terasa lapar. Padahal harusnya dia merasa bahwa dia dalam keadaan bingung, mutahayyir. Al-juhal, orang-orang bodoh selalu fi hiratin, selalu dalam keadaan bingung. Ada satu syubhat yang ringan, bingung. Apalagi syubhat yang lebih berat, tambah bingung. Apalagi syubhat yang lebih berat lagi, tambah bingung. Apalagi syubhat di kalangan para ulama, ada perselisihan, tambah bingung. Kasihan. Masakin mereka Limadza laisa lahum ilmun? Kalau mereka punya ilmu, kaidahnya sudah sangat jelas nyata di hadapan mata, diajarkan oleh para ulama bahwa al-jarh al-mufassar dengan illah qadihah mengalahkan semua ta'dil. Kenapa bingung? Tapi Syekh Fulan, kenapa bingung? Istiqomahlah di atas ilmu. Yakinilah, kalau sesuatu illah yang sudah dikatakan oleh para ulama dan terbukti secara wakil, maka jarahnya tidak bisa dikalahkan oleh ta'dil siapapun. Tapi Syekh Fulan memuji, kasihan, bingung terus. Dapat satu lagi pujian ulama, bingung lagi. Emang berpengaruh? Maaf, kaidahnya sudah diajarkan oleh para imam, imam ahlul hadis sejak dulu. Masalahnya qalilan, qalilun minhum, sedikit dari mereka yang tahu. Sebagian mereka enggak tahu, sebagaimana sebagian mereka lupa, sebagian mereka memang jahil, sebagian mereka enggak yakin. Karena belajarnya setahun cuma sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali, maka mereka bingung, tidak menumbuhkan keyakinan dalam hati. Kembali pada kita, bihim tahya qulubu ahli al-haq, dengan adanya para ulama yang mengajarkan ilmu, maka hati-hati ahlul haq akan hidup dengan ghidha'ul ilmi. Dengan ghidha al-ilm. Wa tamutu qulubu ahli zayl. Dan sebaliknya dengan mereka akan mati hati-hati ahli zayl. Golongan ahli zayl yang menyimpang, hatinya akan mati. Dengan apa? Dengan hujjah-hujjah para ulama yang ditegakkan. Maka niscaya mereka akan semakin buntu, tidak bisa apa-apa. Masaluhum, masaluhum fil ardi kamathalin nujum fis sama'. يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنهم الظلام أبصروا. Permisalan mereka, para ulama, para pembawa-pembawa ilmu, seperti yang di muka bumi, seperti bintang-bintang di langit. Di langit ada bintang-bintang, di bumi ada para ulama. Permisalannya mirip sekali. Yahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr. Mereka terbimbing dalam kegelapan daratan atau kegelapan lautan, di padang pasir ataupun di hutan belantara ataupun di lautan, begitu ada bintang-bintang terbimbing. Itu timur, itu barat, itu utara, itu selatan. Selamat mereka, terbimbing, tidak tersesat. Kenapa? Ada nujum, ada bintang-bintang. Demikian pula di bumi, ketika ada para ulama, mereka tahu mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. Bertanya pada para ulama, bagaimana yang ini, bagaimana yang itu, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Masya Allah, semuanya terjawab. Dan kebingungan mereka dengan subuhat ahlul batil akan terjawab dengan ucapan para ulama. Masya Allah, terbimbing. Idza dhahabatin nujum tahayyaru, kalau bintang-bintang itu hilang, gelap, tertutup awan gelap, tahayyaru, maka manusia bingung. Mana utara, mana selatan? Mana timur, mana barat? Demikian pula idza dhahabal ulama tahayyaru. Demikian pula para ulama ketika mereka hilang, maka manusia tahayyaru, manusia akan bingung. Idzan tamasat an-nujum tahayyaru. Kalau bintang-bintang itu hilang, maka mereka bingung. Enggak tahu ke mana arah yang mereka harus jalani. Demikian pula para ulama, kalau mereka wafat, mereka meninggal, maka manusia jadi bingung, harus ke mana kami berjalan? Mana jalan hak? Mana jalan yang menuju surga? Mana jalan yang menuju keselamatan dunia dan akhirat? Wa idza asfara anha adh-dhalam absaru. Kalau kegelapan itu sudah sirna dengan cahaya-cahaya para ulama, maka mereka bisa melihat, oh ini jurang bahaya, oh ini lubang bahaya, ini ada begini, ada begitu, ada duri yang berbahaya. Qala fa in qala qailun. Man dalla ala ma qult. Kalau ada yang bertanya. Jadi sekarang mulai masuk ke dalam dalil-dalil oleh beliau. Memang sangat bagus sekali tulisan beliau rahimahullah. Fa in qala qailun man dalla ala ma qult. Kalau ada yang berkata, apa dalilmu atas apa yang kau katakan sejak tadi? Para ulama begini dan begitu. Qila lahu. Katakan padanya. Apa dikatakan padanya? Al-kitab wa sunnah. Dalilnya dalam Al-Quran wa sunnah. Fa'in qala fadkur minhu. Kalau dia berkata pula, coba sebutkan. Ma'idha sami'ahul mu'min sara'a fi talabil ilm. Coba sebutkan sesuatu daripadanya yang kalau seorang mukmin mendengarkannya niscaya dia akan bersungguh-sungguh berusaha untuk talabul ilmi, berusaha untuk cari ilmu agar menjadi pembawa-pembawa ilmu. Warighiba fima raghibahu Allah, fima raghabahu Allah, agar dia ingin apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qila lahu, maka kita katakan kepadanya, amma dalilul Quran, adapun dalilul Quran, fa inna Allah azza wa jalla qam, adapun dalilul Quran, maka Allah azza wa jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ada pun dalam ayat Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan pada kalian berluas-luaslah dalam majlis, maka berluas-luaslah, niscaya Allah akan meluaskan kalian. Wa idza qila nshuzu fanshuzu, dan kalau dikatakan bangunlah maka bangunlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilmi, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian amalkan Maha mengetahui. Qul inna a'udzukum Allah, ini rafa'id darajat. Diangkatnya derajat para ulama. Fawa'adallahu azza wa jalla al-mu'minina an yarfa'ahum thumma khassal ulama bi fadli darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah khususkan para ulama. Kata Al-Ajuri rahimahullah, maknanya tadi Allah angkat orang beriman derajatnya, dan juga dikhususkan derajatnya lebih tinggi para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilmi, dan orang-orang yang berilmu darajat. Bukan darajah wahidah. Darajat. Beberapa derajat. Wa qala azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Innama yakhshallaha, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Fa'a'lama khalqahu annahu innama yakhshahu al-ulama'u bihi. Maka Allah beritahu makhluk-makhluknya, Allah umumkan kepada makhluk-makhluknya bahwa yang akan takut kepada Allah, yang memiliki khasyah, adalah al-ulama'u bihi, orang-orang yang berilmu, khususnya ilmu tentang Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dengan hak-hak yang harus kita tunaikan untuknya. Amin. A'azakumullah, rububiyahnya, uluhiyahnya. Adapun yang enggak kenal, enggak akan memiliki khasyah. Pikiran mereka hanya tertuang pada dunia, sehingga tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa bahwa kehidupan hanya kehidupan dunia, yang enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna dunya namutu wa nahya. Yang namanya kehidupan itu kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati, selesai. Tidak kenal Allah sama sekali. Apakah akan takut pada Allah? Tidak akan. Apakah akan peduli dengan syariat? Tidak akan. Maka mereka yang akan takut pada Allah adalah al-ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Demikian pula tentang hikmah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata, dan siapa yang diberi hikmah, faqad utiya, berarti dia telah diberi khairan katsira, telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan ingat kecuali orang-orang yang ulul albab, yang memiliki lub, memiliki hati dan pemikiran. Apa kaitannya dengan para ulama? Qul inna a'udzukum wa sallat ila kaitannya. Karena hikmah diberikan kepada para ulama. Yang namanya hikmah adalah ucapan yang baik, ucapan yang bagus, ucapan yang indah, ucapan yang memiliki faedah, yang bukan Quran, bukan hadis. Siapa yang punya? Para ulama. Para ulama. Di antara makna hikmah, ada makna hikmah yang lain. Di antara makna hikmah adalah itu. Masya Allah, kata-kata para ulama sangat indah. Seperti ucapan Hasan Al-Basri tadi, Masya Allah. Utlubul ilma talaban, la yadurru bihil ibadah. Utlubul ibadah talaban, la yadurru bihil ilm. Ini kalimat Masya Allah. Seperti kata-kata mutiara. Siapa yang memiliki kata-kata yang seperti itu? Para ulama yang mereka sarikan, mereka ambil dari ayat dan hadis. Mereka sarikan dari Quran dan Sunnah. Maka siapa yang diberi hikmah? Para ulama. Yu'til hikmah man yasha'u, yu'til hikmah man yasha'u. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberi hikmah, berarti dia telah diberi khairan katsira. Ternyata yang diberi hikmah adalah para ulama. Berarti para ulama diberi khairan katsira. Ini keistimewaan. Keistimewaan yang sangat besar. Contoh di antara yang diberi hikmah adalah Luqman al-Hakim rahimahullah. Wa qala 'azza wa jalla wa laqad atayna Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Qul a'udzubikumullah, sampai namanya disebut dalam Al-Qur'an. Dikatakan laqad atayna Luqman al-hikmah. Wa qala Allah 'azza wa jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kalian menjadi rabbani dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab dan dengan apa yang kalian pelajari. Berbahagialah kalian para thullabul ilmi. Berbahagialah kalian wahai ahli sunnah yang selalu semangat belajar, mengajar, belajar, mengajar. Berbahagialah. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita semua untuk menjadi seperti kalian. Kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa yang kalian ajarkan kitab dan dengan apa yang kalian pelajari. Kunu, jadilah seperti itu. Qala bin a'azakum Allah. Qala Allah azza wa jal, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar min qawlihimul ithm. Kalau saja tidak melarang mereka kaum rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithm, dari ucapan-ucapan mereka yang jelek. Yani kalaulah tidak ada para rabbaniyun dan ahbar yang mengingatkan mereka, yang melarang mereka dari ucapan-ucapan jelek. Berarti di sini menunjukkan peranan para ulama. Karena Rabbaniyun dan Ahbar maknanya yuqal, kata Imam Al-Juri rahimahullah, yuqal fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Yang dimaksud dengan Ahbar, yang dimaksud dengan Rabbaniyun adalah fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Fuqaha mereka, ulama mereka. Yani mestinya ada fuqaha mereka, mestinya ada ulama mereka yang mengingatkan dari ucapan-ucapan mereka yang jelek, yang kufur, yang isim, ucapan-ucapan Yahudi dan Israel. Yani secara makna am, secara makna bebasnya, apa enggak ada pada para ulama-nya yang mengingatkan mereka? Kurang lebih begitu. Artinya apa? Munculnya ucapan-ucapan jelek mereka ketika menyatakan disuruh ra'ina, mereka menyatakan dengan kalimat yang lain, disuruh mengatakan umdunah, mereka mengatakan ra'ina, disuruh untuk mengatakan hitah, mereka katakan hintah, disuruh mengucapkan demikian, mereka selewengkan ke sana, ucapan-ucapan yang jelek. Apa enggak ada di kalangan mereka fuqaha'uhum wa ulama'uhum yang menegur mereka, yang mengingatkan mereka? Qanibna azakum, berarti satu masyarakat. Kalau jelek, maka itu tanda-tanda memang di situ tidak ada para fuqaha. Enggak ada ulama. Enggak ada para pembawa-pembawa ilmu. Sebab kalau ada mereka, ada pembawa ilmu, niscaya akan ada yang mengingatkan. Laula yanhahum, akan ada yang mengingatkan mereka, akan ada yang melarang mereka. Ini juga menjadikan dalil tentang apa yang tadi sebutkan sebelumnya, bahwa dengan mereka akan baik umat, dengan mereka akan terbimbing umat, dengan mereka akan terjaga, dengan mereka. Ini dengan ayat ini. Wa qala Allah 'azza wa jalla, dan juga Allah 'azza wa jalla berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka, atau kami jadikan dari mereka a'immatan, para imam-imam, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang membimbing umat dengan perintah kami, لَمَّا صَبَرُوا, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Qanibna a'azakumullah. Aina syahid? Mana yang jadi dalil pada ayat ini? Yang menjadi dalil dalam ayat ini atas pembahasan beliau adalah yahduna bi amrina. Mereka dijadikan oleh Allah a'immah. Yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami. Siapa? Tentunya orang-orang yang berilmu. Kalau diberi dengan dua sifat, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Bagaimana mungkin akan yakin terhadap ayat-ayat Allah kalau tidak tahu tentang ayat-ayat Allah? Yakin itu tingkatan berikutnya setelah tahu. Mempelajari, tahu, yakin. Maka mereka dengan orang-orang yang berilmu tentang ayat-ayat Allah, bahkan meyakininya dengan seyakin-yakinnya, dan mereka sabar sehingga mereka jadi a'immah, jadi imam-imam pembimbing umat, jadi imam-imam yang yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami. Qanibna a'azakumullah. Hampir sama dengan ayat sebelumnya, laula yanhahum ar-rabbaniyun. Karena di antara pembimbing apa maknanya? Yahdun. Yahdun bi amrina, maknanya mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang buruk. Mengajak untuk ke jalan yang benar, memperingatkan dari jalan yang salah. Yanhahum, melarang mereka dari jalan-jalan yang menyimpang. Melarang mereka dari jalan-jalan dalalah. Itu yahdun. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila qawlihi waj'alna lil muttaqina imama. Allah sifatkan sifat-sifat mereka para ibadur rahman sampai pada kalian pada kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini keistimewaan mereka para ibadur rahman yang selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan istri-istrinya dan anak-anaknya qurrata a'yun yang menenteramkan jiwanya dan menjadikan sebagai imamal muttaqin lil muttaqina imama. Jadikanlah aku sebagai imam bagi para muttaqin, memimpin orang-orang yang takwa. Artinya berharap kalau istri-istrinya para muttaqin, orang-orang bertakwa, anak-anaknya para muttaqin, maka dia sebagai kepala keluarga memimpin para muttaqin lil muttaqina imama. Qul inna a'udzu billahi, tentunya tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Karena imam sudah jelaskan tadi, maknanya adalah diikuti. Imam bermakna qudwah. Imam kadang bermakna jalan, kadang bermakna umat, kadang bermakna uswah hasanah. Inna Ibrahim kana ummatan. Apa maknanya? Imam. Apa makna imam? Panutan, uswah. Kalau jadi uswah berarti dia yang lebih dulu mengamalkan. Lebih dulu dia jadi orang muttaqin sedangkan yang lainnya ngikut dia. Itu makna lil muttaqina imama. Menjadi contoh teladan para muttaqin, menjadi panutan para muttaqin, dan ini qul inna a'udzubikumullah kedudukan yang mulia, yang tinggi. Buktinya sampai dicari dan diminta dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkata Muhammad ibn Husain Al-Ajurri rahimahullah, wa hadha an-na'at wa nahwahu fil Qur'an yadullu ala fadl al-ulama. Semua sifat-sifat tadi dan yang seperti itu yang semiripnya juga banyak dalam Al-Qur'an, semuanya menunjukkan keutamaan para ulama. Wa anna Allah azza wa jalla ja'alahum a'immah, dan Allah jadikan mereka para imam-imam lil khalqi, untuk memimpin umat, mengayomi umat atau membimbing mereka. Yaqtaduna bihim, yang umat mengikutinya. Yaqtadun menjadikannya sebagai uswah, umat menjadikannya sebagai teladan, sebagai ikutan. Qala akhbarana Abu Bakr qala haddathana Abu Shu'aib Abdullah ibn Hasan al-Harrani qala haddathana Marwan ibn Abdullah al-Ruqi qala haddathana Fudail ibn Iyad an Layth al-Mujahid rahimahullah rahimahumullah fi qawlillah azza wa jalla, tentang ucapan Allah azza wa jalla tentang hikmah. Yu'til hikmata man yasha, qala al-ilmu wal-fiqhu. Yang namanya hikmah adalah ilmu, ilmu dan fiqh. Berarti siapa yang dimaksud yu'til hikmah man yasha? Ilmu. Berarti siapa yang diberi ilmu? Para ulama. Faqad utiya khairan kathira. Wa qala haddathana Abu Bakr qala haddathana Abu al-Fadl Ja'far ibn Muhammad as-Sandali قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل واتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. Dan kami berikan padanya hukman wa ilman. Apa yang dimaksud? قال فقه, akal, kecerdasan, dan al-ilmu. Wa qala akhbarana Abu Bakr qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Dawud qala haddathana Usayd ibn Asim qala haddathana Al-Husayn yani ibn Hafs al-Isbahani qala haddathana Sufyan an ibn Abi Najih an Mujahid fi qawli Allah 'azza wa jalla wa laqad atayna Luqman al-hikmah, dan telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Qala al-aqlu wal-fiqhu wal-isabah fil-qawli fi ghairi nubuwah. Mana hikmah adalah akal, cerdasan, fiqih, dan ketepatan dalam berbicara. Fi ghairi nubuwah. Tapi yang selain kenabian, bukan kenabian. Sehingga kita katakan tadi bahwa itu para ulama. Sebab yang memiliki hikmah, yang diberi hikmah dari manusia selain para anbiya, ya para ulama. Yang Allah berikan al-aql, kecerdasan, al-fiqh, pemahaman. Fiqh itu pemahaman maknanya. Wal-ifabah, ketepatan. Kecerdasan, pemahaman, ketepatan. Maka itu hikmah. Luqman rahimahullah diberikan hikmah. Qala akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud qala akhbarana Abu Umayyah qala akhbarana Yazid ibn Harun qala akhbarana Warqa an Abi Najih an ibn Abi Najih an Mujahid fi qawli Allah azza wa jalla tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Apa kata beliau? Qala al-fiqh wal-aql wal-isabatu al-qawl wa isabatu al-qawl. Pemahaman, kecerdasan, dan ketepatan dalam berbicara. Kalau bicara tepat. Fi ghairi nubuwah, tetapi bukan dengan kenabian. Bukan dengan kenabian. Qala akhbarana qala akhbarana Ibrahim bin Musa al-Jawr. Al-Jawri qala akhbarana Yusuf bin Musa qala akhbarana Waqi'. Qala akhbarana Ali bin Shalih an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir ابن عبد الله في قوله او في قول الله عز وجل امر جابر بن عبد الله بركاته اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم تعطي الله dan dalam rasul dan ulil amri di antara kalian. Apa kata Jabir bin عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اولو الفقه والخير. Berarti siapa yang dimaksud ulil amr? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amr. Ulul fiqh. Orang-orang yang memiliki fiqh dan kebaikan. Yani para ulama. Dari sini membenarkan ucapan syekh di awal. Wa ta'atuhum wajibah. Dan mentaati mereka harus. Karena Allah yang memerintahkan doa taati mereka. Wa ulil amri minkum. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس قال أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أخبرنا الحسين ابن الأسود العجلي قال أخبرنا يحيى ابن آدم قال أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم سيقل مصد أن أولي الأمر يذكر المجاهد كتا المجاهد قال الفقهاء أولي الأمر adalah para fuqaha wal ulama. Berarti taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para ulama. Qul inna a'udzu tidak bertentangan dengan yang menafsirkan penguasa. Karena memang tafsir dalam ayat ini memang dua, ulil amr para ulama dan para umara. Karena kedua-duanya ulil amr. Amri din wa amri dunia. Pemegang urusan dunia para umara, para penguasa. Pemegang urusan agama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka kedua-duanya ulil amr. Dan memang dalam tafsir para ulama semuanya mencakup kedua-duanya. Tidak bertentangan. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah mereka para ulama wal umara. Dan juga taati mereka para penguasa dan para ulama. Kata Mujahid, فقهاء والعلماء قال وحدثنا يحيى ابن آدم أخبرنا الفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم juga seperti itu. باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار. باب berikutnya باب tentang apa yang datang dari sunnah-sunnah dan athar-athar tentang utama para ulama di dunia dan di akhirat. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar Al-Ajurri. Yang kedua, Abu Bakar Abdullah ibn Abi Dawud. Qala akhbarana Abu Tahir Ahmad ibn Amr al-Musri. Qala akhbarana Bishr ibn Bakr an al-Auza'i. عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء يسبب كان سنة جسد كبيرة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسد ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. Keutamaan seorang alim yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatul badr ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas semua bintang-bintang. Bagaimana perbandingannya bintang-bintang itu dengan bulan purnama? Jauh sekali bandingnya. Demikianlah perbandingan para ulama dengan para ibad, para ahli-ahli ibadah. Qala innal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warasul ilm. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Karena para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang menerima ilmu, maka dia menerima bagian terbesar dari warisan. Tetapi perbedaan warisannya adalah kalau warisan nabi berupa ilmu tidak akan habis. Walaupun diambil oleh seluruh umat. Masya Allah. Tetapi kalau warisan dalam bentuk dunia, dinar dan dirham, maka berebut mereka dan habis. Sebagian yang lain tidak sebagian. Sebesar apapun. Karena akan berkurang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Beliau alaihi salatu wasallam tidak mewariskan dinar dan dirham. Beliau mewariskan ilmu. Faman akhadahu? Akhadahu bihadzin wafir. Maka siapa mengambilnya, dia mengambil bagian yang terbesar. Qul inna a'azakumullah. Beberapa ulama ketika ada kajian ilmu di masjid mengatakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ada pembagian warisan di masjid." Kata semua, "Itu siapa? Untuk kalian semuanya. Kami semua." Iya, berduyun-duyun mereka datang ke masjid. Sampai di masjid mereka tengok-tengok, enggak ada pembagian warisan. Tanya, "Ya hadza, engkau aku kenal orang saleh. Kenapa engkau berdusta menyatakan ada pembagian warisan?" "Aku enggak berdusta. Warisan Rasulullah SAW adalah ilmu." Dibawakan hadis ini. Bahwa Nabi SAW lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi justru mewariskan ilmu. Maka itu bukan warisan. Subhanallah. Justru ketika tahu yang dibagikan adalah ilmu, lemah semangatnya. Mana? Tidak ada pembagian warisan. Berarti kelihatan mereka lebih hubu dunia daripada akhirat. Lebih hubu dunia daripada ilmu. Padahal al-ilm akan memberikan dunia wal akhirah. Al-ilmu akan memberikan kepadanya dua-duanya. Dunia dia akan mendapatkan kecukupan. Saya tidak bilang kekayaan. Kecukupan. Dan di akhirat akan mendapatkan jannah. Kekal dalamnya khalidina fiha. Dengan bimbingan ilmu dari Allah SWT. Melalui lisan Rasulullah SAW. Melalui para ulama. Masya Allah. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء dengan ثلاثة مسيح kepada أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah SAW bersabda fadlul alimi alal abid kafadlil qamari laylatal badr. Keutamaan seorang alim di atas para ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Wa annal ulama'a lahum warasah al anbiya. Dan para ulama itu mendapatkan warisan para nabi, yaitu ilmu. Qanifudin a'azakumullah, ternyata pewaris-pewarisnya yang mendapatkan warisan terbesar dari Nabi adalah para ulama. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan emas dan perak. Walakinnahum warasul ilm, tetapi mereka para anbiya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wa akhir. Sama seperti yang sebelumnya. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Badinan Ad-Daqaq. Qala akhbarana Harun ابن عبد الله البزار قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال أنبأنا يزيد ابن عياض عن صفوان ابن سليم عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Berkata Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala ma ubida Allah bi syai'in afdala min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. Tidak diibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih afdal daripada fiqh fi din, daripada fiqh fi din, mempelajari agama. Subhanallah, orang salat sunnah ibadah, puasa sunnah ibadah, sedekah ibadah, membantu seseorang ibadah, fiqh fi din juga ibadah. Ayuha afdal, mana yang paling afdal? Al-fiqh fi din. Yang paling afdal adalah duduk, pegang pena, pegang kitabnya, catat. Pelajaran ilmu, pelajari. Itu yang paling afdal, lebih daripada siyam wa qiyam. Yang sunnah tentunya. Qulina a'azakumullah ma ya'budu Allah bi syai'in afdala min fiqhin fi din. Sungguh tidak diibadahi Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada mempelajari agama. Wala faqihun wahid, dan sungguh satu orang faqih lebih dahsyat bagi syaitan daripada seribu ahli ibadah. Ahli ibadah seribu dengan satu ahli fiqih. Sungguh yang lebih dahsyat bagi syaitan, yang lebih menjengkelkan syaitan, yang lebih ditakuti oleh syaitan adalah faqihun wahid, satu faqih tadi lebih dahsyat daripada seribu ahli ibadah. Walikulli syai'in imad, dan segala sesuatu itu memiliki tonggak-tonggak. Wa imaduddin al-fiqih, dan sandaran agama adalah fiqih. Pokoknya, tonggaknya. Kalau gak ada ilmu, gak ada fiqh, gak ada pemahaman terhadap agama, akan hancur agama itu. Akan rusak. Paling tidak pada orang tersebut yang jahil tadi. Qulina a'azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan riwayatnya juga diriwayatkan Al-Khatib. Di samping riwayat Al-Ajurri, juga Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih. Dan tentunya penjelasannya yang bersama dengan yang sebelumnya. Ini menjadi dalil sebagai apa? Dalil ucapan beliau di awal bahwa para ulama hum ghaidus syaitan. Masih ingat dalam mukaddimahnya? Hum ghaidus syaitan. Mereka adalah yang membingkir jengkel syaitan. Iya. Syaitan lebih takut pada ulama. Kalian rajin ibadah, syaitan masih tenang-tenang. Begitu engkau belajar, duduk bersih di majlis ilmu, takut syaitan. Dan subhanallah, yang takut bukan hanya syaitan dari kalangan jin, juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia, anak buah jin, anak buah iblis juga takut. Tengok kelompok-kelompok muslimin, satu kelompok ibadah saja, satu kelompok belajar, mana dia takut oleh mereka? Oleh para syaitinil insi, anak buahnya iblis lanatullah alaih. Ini yang tolak boleh ilmu, takut. Oh, itu biarin aja, suruh ibadah yang rajin. Tetapi ketika lihat tolak boleh ilmu, ini bahaya. Ini bahaya. Sampai didatangi negerinya para ulama, bahkan didatangi kampusnya Madinah. Ini kurikulumnya harus dirubah, akan mencetak teroris kalau tidak dirubah. Mempelajari agama, mencetak teroris. Ajib. Qurina azakullah, dia bukan bodoh, tapi pura-pura bodoh. Bukan bodoh, dia tahu bahwa ini talabul ilm justru gak akan membawa orang menjadi teroris, bahkan sebaliknya akan menghentikan mereka dari praktek terorisme. Tapi kenapa? Kenapa takut? Qurina azakumullah, karena tahu yang kayak gini ini nanti akan begini. Akan menegakkan agama dengan baik, meluruskan yang baik, dan akan diterima oleh umat yang ujungnya pasti akan menang. Itu mereka tahu. Menang dalam arti yang zahir, bukan menang rebutan kekuasaan. Menang dalam arti yang zahir, akan diterima oleh umat, akan diterima oleh masyarakat, akan diterima oleh seluruh manusia yang masih punya fitrah. Karena enggak ada ambisi apapun kecuali qala Allah qala Rasul. Enggak ada ambisi kecuali qala sahabat, qala Umar, qala Abu Bakar. Qul inna a'udzu billahi, akan ditakuti oleh mereka. Dahsyat. Tentunya karena makar mereka akan runtuh, karena rencana jahat mereka akan ketahuan, karena berbagai macam subuat mereka akan hancur, karena semua rencana-rencana mereka yang mereka sudah gariskan semuanya akan binasa. Mereka punya rencana. Tetapi wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah pun punya rencana. Dan rencana Allah pasti yang terbaik dan pasti akan menang, pasti akan terwujud. Ini masyarakat itu kalau pertama ini dulu. Ya. Biarkan mereka dengan hiburan-hiburan. Habis hiburan kasih yang ini. Suruh mereka terikat dengan ini. Terus ini, terus ini, terus sampai mereka menjadi abiduhum, sampai menjadi budak-budak mereka, budak-budak orang-orang kafir. Masyarakat tanpa bimbingan ilmu gak akan paham. Senang dikasih layar tancap, hadir semua, padahal sudah makar mereka akan merusak masyarakat. Dikasih gratis pembagian televisi, wah baiknya masya Allah, ternyata merusak. Dibikin acara ini, acara itu terus. Tidak terasa. Tetapi ketika ada para ulama, ada orang-orang berilmu, ya muslimin, ini mengajarkan begini, bukankah Allah melarang, bukan Rasulullah SAW melarang. Iya, ya, mereka sadar. Gagal rencana mereka. Hancur. Qanudin a'azakumullah, dan makar-makar mereka, na'udzubillah, semuanya bertujuan untuk menghalangi seluruh umat dari jannah. Makanya siapa? Iblis. Sudah berkata di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Atau berkata, la aq'udanna siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Ini untuk mencegah mereka. Tetapi adanya para ulama, batal semua. Terus, ini jalan yang lurus. Tetapi itu katanya bilang, salah. Itu ucapan batil. Itu ucapan sesat. Jalan yang lurus. Masya Allah. Selamat mereka masyarakat dengan bimbingan ilmu. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Bakr ibn Abi Dawud, qala akhbarana Umar wa Amr ibn Uthman, qala akhbarana Al-Walid ibn Muslim an Rawah ibn Janah an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibn Abbas. Kata-katanya juga sama. Faqihun wahid أشد على إبليس من ألف عابد. Satu faqih saja itu lebih dahsyat bagi iblis daripada 1000 ahli ibadah. Daripada 1000 ahli ibadah. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam bab ma jaa fi fadl al-faqih 'ala al-ibadah. Dari jalan Al-Walid bin Muslim dengan sanadnya. Wa qala, dan berkata Tirmidzi, hadza haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadha al-wajh. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dalam bab fadl ulama. Dan dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Nah. Qala fi thubutihi marfu'an nazar. Bahwa tentang sabitnya hadis ini kalau marfu kepada Nabi itu fihi nazar. Masih ada kritikan. Tetapi dia adalah ucapan para sahabat. Ucapan para sahabat. Yani mauquf ala sahabat. Qala rahimahullah. Akhbarana Abu Bakar. Qala akhbarana Ibrahim ibn al-Haytham. An-Naqid. Qala akhbarana Dawud ibn Rashid. Qala akhbarana al-Walid. An Rawh ibn Najah. An Mujahid. Qala bainama nahnu wa ashabu ibn Abbas hilakun fil masjid. Kata Mujahid, ketika kami dan para sahabat-sahabat Ibn Abbas, yakni murid-muridnya, sedang duduk-duduk berhalqah di masjid. Tawus Ibn Kaysan, Usaid Ibn Jubair, wa Ikrimah. Sedang duduk-duduk di sana. Ibn Abbas qa'imun yusalli. Sedangkan Ibn Abbas dalam keadaan berdiri salat. Mereka sedang duduk-duduk, sedangkan gurunya sedang salat. Idh waqafa 'alaina rajulun, tiba-tiba datang seseorang dan berdiri di hadapan kami. Kemudian berkata, "Hal min muftin?" Apakah di antara kalian ada yang bisa berfatwa? Faqulna sal. Maka kami katakan padanya, "Sal, tanyakan apa yang kamu tanyakan." Faqala, maka orang itu berkata, "Inni kullama butu tabi'ahu al-ma' ad-dafiq." Aku setiap kencing keluar, setelah itu air yang memancar, air yang muncrat. Qala qulna, maka kami katakan kepadanya, "Alladhi yakunu minhu al-walad?" Air yang muncrat tadi, apakah air yang dari situ akan jadi bayi, jadi anak? Qala na'am, orang itu berkata, "Iya." Qulna 'alaikal ghusl, atasmu untuk mandi. Ini Ibn Abbas masih salat. Qala ar-rajul, maka orang itu pergi dengan membawa jawaban tadi, mandi. Fa huwa yarji'. Qala wa 'ajjal, dikatakan malas. Qala wa 'ajjal Ibn Abbas fi salatihi, dan Ibn Abbas menyegerakan sholatnya karena mendengar pertanyaan tadi. Tsumma qala li Ikrimah, kemudian berkata kepada Ikrimah, "Alayya bil rajul." Suruh ke sini orang tadi. Suruh balik. Wa aqbala alaina, maka baliklah kepada kami. Faqala, maka Ibn Abbas berkata kepada kami, "Ara'aytum ma afaitum bihi hadzal rajul an kitabillah?" Bagaimana pendapat kalian? Apakah yang kalian fatwakan itu kepada orang tadi? Apakah itu dari kitabullah? Qulna la, kami katakan tidak. Qala afa'an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah kamu berfatwa dari Nabi? Dari ucapan Rasulullah sallam? Qulna la, kami katakan tidak. Qala fa'an ashabi Rasulullah? Apakah dari sahabat-sahabat Rasulullah? Juga dijawab tidak. Qulna la. Qala amma, kalau begitu dari siapa? Qulna an ra'ina, kami berdapat dari pendapat kami sendiri. Qala fa qala falidhalika qala Rasulullah. Maka Ibn Abbas berkata, oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, faqihun wahid ashadda ala syaitan min alfi ahabid. Oleh karena itulah Nabi menyatakan bahwa faqih satu orang saja lebih dahsyat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Qala wa jaa'a ar-rajul fa aqbala 'alayhi Ibn Abbas, maka datanglah orang tadi setelah dipanggil. Maka Ibn Abbas menghadap kepadanya. Kemudian bertanya, fa qala ara'aita idza kana dzalika minka? Bagaimana pendapatmu atau bagaimana yang kamu rasakan ketika keluar cairan tadi? Atajid syahwatan fi qalbik? Apakah engkau mendapatkan syahwat, yani enak gitu, nikmat? Qala la, tidak. Tidak merasakan apa-apa. Qala fa hal tajid qadaran fi jasadik? Apakah setelah itu kamu jadi lemes? Lemah setelah muncrat tadi? Qala la, tidak. Qala innama hadhihi ibradah yujzika minha alwudu. Itu namanya ibradah. Itu bukan meni, maka engkau cukup dengan wudu, tidak perlu mandi. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Bisa jadi orang tadi dalam keadaan datang melihat ada sesuatu yang lezij, lezij itu yang kental, keluar dari dalam keadaan seperti yang memancar, dikhawatirkan. Dan dia merasa kalau itu adalah meni. Yakun minul walad, iya. Tetapi Ibn Abbas, faqih. Kalau meni, pasti akan ada rasa sesuatu, kenikmatan ketika memancarnya. Ditanyakan? Tidak. Dan juga biasanya kalau orang sudah dalam keadaan inzal, lemas dia. Lesu. Ditanya, apakah engkau mendapatkan demikian? Kalau enggak, kalau gitu bukan. Yang keluar tadi bukan mani. Dan engkau enggak perlu mandi. Itu imradah, sesuatu karena kedinginan, maka keluarlah cairan tersebut. Qanibina a'azakumullah. Maka demikianlah yang namanya fatwa. Akan keluar dari alim, dari orang yang berilmu. Kalau Muhammad bin Husain al-Ajurri, kaifa la yakunu al-ulama'u kadzalik? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Maka bagaimana para ulama tidak demikian? Demikian ini mengomentari ucapan Ibn Abbas. Bahwa faqihun wahid, satu ahli fikih saja membuat dahsyat atau membuat takut syaitan, iblis, daripada 1,000 ahli ibadah. Qala, berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri, kaifa la yakunu al-ulama kadzalik? Maka bagaimana para ulama tidak demikian? Para ulama juga membuat jengkel. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Fa'ana a'zakumullah, maka jangan diukur dengan dunia. Kecintaan Allah jangan diukur dengan dunia. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala diukur dengan ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Adapun masalah kaya dan miskin, kadang-kadang Allah berikan, kadang-kadang tidak Allah berikan pada orang saleh ataupun pada orang yang lain. Berapa banyak para ulama dalam keadaan pas-pasan miskin. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak para ulama yang kaya, enggak ada kaitannya. Sebaliknya orang yang terjelek, orang kafir sekalipun, musuh Allah dan Rasulnya, ada di antara mereka yang miskin? Dan ada di antara mereka yang kaya? Berarti itu tidak berkait sama sekali dengan kecintaan Allah atau kebencian Allah. Jangan seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Orang yang ngukurnya dengan dunia, kalau diberikan kebaikan-kebaikan, dimudahkan rezekinya, dia berkata, qala rabbi akraman rabku, memuliakan aku. Tapi kalau diberi kemiskinan, diberi kekurangan, diberi kejelekan, qala rabbi ahanan rabbi, menghinakan aku. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau Allah ingin memuliakan seseorang, bukan dengan dunia. Kalau Allah menginginkan pada seseorang kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan faqihkan dia dalam agama, maka berbahagialah mereka-mereka yang sibuk dengan ilmu. Sebagai talibul ilm, pencari ilmu, maka mereka orang-orang yang insyaAllah diberikan oleh Allah Ta'ala atau dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu Muslim Ibrahim ibn Abdullah al-Kashi, qala akhbarana Sulaiman ibn Dawud al-Shadkuni, qala akhbarana Abdul Wahid ibn Ziyad, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Demikian diriwayatkan oleh Khatib al-Baghdadi dalam Faqih al-Mutafaqih. Dan juga Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Dan lain-lain. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو مسعود المصيصي قال أخبرنا علي ابن الحسن ابن الشقيق أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت معاوية يخطب أكو مندengar معاوية بالخطبة أكو مندengar رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau berkata أكو مندengar رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Lihat dari beberapa sahabat, dari Muawiyah, dari Abu Hurairah. Nah, diriwayatkan pula oleh Tirmidzi. Walau hadzal hadis sahihun wattafaqa al-Bukhari wa Muslim ala ikhrajihi min hadis Muawiyah. Maka diriwayatkan pula al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah. Qulna na'azukum Allah. Dan itu cukup sungguhnya sebagai cambuk yang mendorong kita untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki seorang dengan kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Subhanakallah ya Rabbana hidayah wa rahmah wa afu minkum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.